Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Summa amma ba'd. Kembali kita akan membaca buku pengantar fikih jual beli, dan kita akan membahas tentang bagaimana cara taubat dari harta haram. Setelah sebelumnya kita mengenal pembagian harta haram, kemudian kondisi mengenai harta campuran, dan berikutnya kita akan membaca bagaimana cara taubat ketika kita membawa harta haram. Anda bisa buka mulai halaman 216. Pertama, yang perlu kita pahami adalah ada perbedaan antara taubat dan konsekuensi taubat. Dua hal yang berbeda, ada taubat, ada konsekuensi taubat. Allah mewajibkan beberapa pelaku maksiat untuk bertaubat dan menjalankan konsekuensi taubat. Di antaranya firman Allah Ta'ala di surat Maryam ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang yang taubat, mau beriman dan beramal saleh. Maka di sini Allah menyebutkan taubat, beriman dan beramal saleh. Taubatnya amal tersendiri, beriman dan beramal saleh adalah bagian dari konsekuensi taubatnya. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki dirinya dan menjelaskan kebenaran yang dia sembunyikan. Fa ulaika atubu alaihim, maka aku akan menerima tobatnya. Sehingga Allah perintahkan setelah orang itu bertobat agar melakukan islah dan memberikan al-bayan, memberikan penjelasan atas kesalahan yang pernah dia lakukan di hadapan masyarakat yang mendapatkan pengaruh. Dan itulah yang disebut dengan konsekuensi taubat. Saya kasih contoh. Ada orang yang punya pelanggaran, misalnya dia pernah membawa harta orang lain. Maka bentuk taubatnya adalah penyesalan dia. Konsekuensi taubatnya apa? Konsekuensi taubatnya adalah mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Atau contoh yang lain, ada orang yang dia tidak pernah melaksanakan sholat, lalu dia bertaubat. Maka taubat dia menyesal kenapa dia tidak melaksanakan sholat, dan konsekuensi taubatnya adalah dia melaksanakan sholat. Dan termasuk juga dalam ayat Al-Baqarah ayat 160, itu konteksnya adalah terkait orang yang menyembunyikan kebenaran. Dia tahu kebenaran atau dia menyampaikan penyimpangan dalam masalah akidah kepada masyarakat. Bagaimana taubatnya? Taubatnya penyesalan yang harus dia lakukan. Dia menyesal dan mengakui kesalahannya, mengakui penyimpangannya. Dan yang kedua, Allah kasih syarat, wa aslahu wa bayyanu. Dia melakukan islah dengan memperbaiki dirinya, mengikuti sunnah, dan yang kedua menjelaskan kepada umat, sehingga dia sampaikan kepada masyarakat bahwa penjelasan dia di masa silam adalah menyimpang, keterangan dia di masa silam adalah keterangan yang salah. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama, seperti yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Beliau ketika bertaubat dari akidah-akidah Mu'tazilah, kemudian akidah Kullabiyah yang juga itu beriringan dengan Maturidiyah, maka begitu beliau bertaubat dari ilmu kalam, maka beliau menulis beberapa buku untuk menjelaskan bahwa akidah yang dulu beliau sampaikan adalah keliru. Jadilah buku seperti Al-Ibana an Usuliddiyanah, atau buku Maqalatul Islamiyin, atau Risalah ila Ahli Thagr, yang itu semuanya adalah konsekuensi yang dijalankan oleh Abul Hasan untuk menunjukkan taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan bahwa akidah lama beliau adalah akidah yang menyimpang. Kemudian kita perhatikan sekarang, inti taubat adalah menyesali perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadmu taubatun. An-nadmu taubatun. Penyesalan adalah inti dari taubat. Sehingga ketika orang sudah menyesal, maka di saat itulah dia telah melaksanakan intinya. Selanjutnya dia harus melaksanakan konsekuensinya. Ketika seseorang mendapatkan harta haram, taubatnya adalah menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya untuk menunjukkan kejujuran taubatnya, dia harus menjalankan konsekuensi taubat. Rincian berikut penjelasan perbedaan pendapat ulama. Rincian berikut akan menjelaskan rincian perbedaan pendapat ulama mengenai konsekuensi taubat. Orang yang sudah terlanjur KPR, lalu dia menyesal karena telah melakukan transaksi riba, selanjutnya apa yang perlu dilakukan dengan rumahnya, cara taubatnya bagaimana? Kalau taubatnya insya Allah sudah dia lakukan. Ketika dia menyesal kenapa dulu melakukan KPR, berarti dia sudah bertobat, mengakui kesalahannya. Nah, selanjutnya penyelesaian itu adalah menjalankan konsekuensinya. Baik. Nah, di sini karena dua hal ini adalah hal yang berbeda, maka untuk taubatnya harus dilakukan seketika, begitu orang tahu kalau ini adalah salah. Sedangkan menjalani proses konsekuensi taubat itu mungkin butuh waktu. Orang kerja di bank, lalu setelah itu dia tahu, dia paham pekerjaannya ini haram, pekerjaan riba. Kemudian dia menyesal, dia taubat. Ketika dia taubat, tidak mungkin dia langsung resign atau dia langsung kemudian meninggalkan bank seketika itu. Pasti dia berproses. Mungkin dia nanti mengajukan dulu ditolak, mengajukan lagi ditolak, dan itu butuh waktu beberapa bulan. Berarti yang terjadi adalah penundaan konsekuensinya, bukan taubatnya. Penyesalan dia terhadap pekerjaan yang saat ini dia geluti, itulah taubatnya. Kemudian usaha yang dia lakukan untuk kemudian bisa meninggalkan transaksi riba, itu adalah konsekuensi dari taubatnya. Sekarang kita akan lihat cara taubat dari harta haram. Untuk memahami bagaimana konsekuensi taubat dari harta haram, kita perlu mengulang pembagian harta haram yang sudah pernah kita bahas. Harta haram dibagi menjadi dua. Pertama haram zatnya, dan yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Untuk harta haram karena zatnya, seperti khamar, bangkai, babi, dan yang lainnya, jika benda haram ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang baik, ini tolong dikasih koreksi ya. Jika benda haram ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang halal, Anda bisa buka halaman 217. Sama sekali tidak memiliki manfaat yang halal, maka bentuk taubatnya adalah dengan cara ditinggalkan seluruhnya atau dibuang. Orang punya khamr, bentuk taubatnya apa? Dibuang. Orang punya daging babi, bentuk taubatnya dibuang. Dr. Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah menyebutkan al-muharramu lidzatihi la tasihhu taubatu minhu illa biitlafihi au izalati naf'ihi al-muharram. Benda haram zatnya tidak sah taubatnya kecuali dengan membuangnya atau menghilangkan sisi manfaat haramnya. Dia punya apa misalnya bangkai, sisi manfaat haramnya apa? Dikonsumsi atau dikeringkan kemudian ditaruh di dalam rumah. Kenapa kok ini termasuk sisi manfaat haram? Karena nanti jadinya patung dalam rumah yang menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Lalu taubatnya bagaimana? dia harus buang. Dia harus buang bangkai itu. Boleh enggak dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal? Boleh, misalnya dipakai untuk pupuk, ditanam di bawah pohon sehingga nanti dijadikan pupuk untuk pohon, hukumnya diperbolehkan. Baik, Anda bisa lihat di halaman 219. Demikian pula rokok, taubatnya adalah dengan cara dibuang, tidak boleh diberikan kepada orang lain, termasuk kepada non-muslim atau benda-benda yang dia tidak punya manfaat. Saya punya berhala misalnya, ini mahal sekali. Dulu waktu beli kepala Buddha ini harganya masya Allah ya, bisa ratusan juta. Kemudian dipasang, dijadikan hiasan di dalam rumah. Ya jelas ini haram untuk disimpan dan bisa menjadi penghalang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Ketika dia bertobat dari harta seperti ini, sayang kalau dihancurkan. Boleh enggak dijual ke non-muslim? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena ketika itu dijual kepada non-muslim, berarti dia membantu orang lain untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Yang boleh gimana? Dihancurkan. Karena dia tidak punya manfaat yang mubah. Berbeda dengan benda yang masih memiliki manfaat yang mubah, seperti bangkai. Para ulama menjelaskan, bagian bangkai yang tidak najis boleh dimanfaatkan, seperti bulunya, tanduknya, kukunya. Karena itu dalam Islam kulit bangkai yang telah disamak bisa dimanfaatkan, karena kulit bangkai yang telah disamak berubah menjadi suci. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Selanjutnya, ulama berbeda pendapat apakah bagian yang najis ini bisa dimanfaatkan. Yang dimaksud bagian yang najis di sini adalah bagian bangkai yang basah, seperti lemaknya atau organ dalamnya. Apakah bagian yang najis bisa dimanfaatkan? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh memanfaatkan sama sekali. Wajib dibuang karena itu najis. Dan ini merupakan pendapat Hambali, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan pendapat yang masyhur dalam Malikiyah. Yang kedua, jika berasal dari hewan yang asalnya haram seperti babi dan anjing, maka haram dimanfaatkan. Sementara untuk bangkai yang hukum asalnya halal, bangkai dari hewan yang halal dimakan seperti kambing, lemaknya bisa dimanfaatkan. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Seperti kemarin kita sebutkan, sahabat memanfaatkan lemak bangkai itu untuk meminyaki perahu. Ya. Kok ada perahu, Pak? Mekah dengan laut kan tidak jauh. Perjalanan dengan menggunakan kendaraan sekarang kurang lebih hanya 2 jam ke arah Jeddah. Sehingga sebagian sahabat ada yang profesinya nelayan. Nah, permukaan perahu dikasih lemak agar nanti semakin adhesif dengan air sehingga tidak kemasukan air perahunya. Yang ketiga, boleh semuanya. Ini adalah pendapat Hanafiyah yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Karena yang dilarang adalah melakukan jual beli dengan benda ini dan bukan memanfaatkannya. Seperti contoh tadi ya, misalnya menggunakan bangkai untuk dijadikan sebagai pupuk atau diberikan kepada binatang ya. Bangkai ayam seringkali sebagian orang ditaruh di kolam lele kemudian dijadikan sebagai pakan ikan lele. Nah, ini ada 3 pendapat ulama, ada yang mengatakan terlarang secara mutlak, ada yang mengatakan boleh jika hewannya halal dimakan andaikan dia disembelih secara syar'i. Yang ketiga adalah boleh semuanya, baik bangkai anjing, bangkai babi, boleh dimanfaatkan selama dia tidak diperjualbelikan, namun hanya untuk pemanfaatan yang sifatnya tidak dikonsumsi, seperti ditanam untuk pupuk atau dikasihkan binatang untuk jadikan makanan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Berarti kalau kita kasih rincian ya, untuk harta haram karena zatnya, kita ulang tadi, bahwa dalam kegiatan taubat ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah taubatnya sendiri. Yang kedua, menjalankan konsekuensi taubat. Yang ini intinya adalah an-nadam, menyesal. Dan penyesalan itu terjadi jika dia mengakui salah. Kalau dia enggak mengakui salah, enggak bakalan menyesal. Makanya orang yang salah tapi enggak ngaku salah, dia akan terus-terusan melakukan kesalahan itu. Sehingga kenapa pelaku bid'ah itu berbahaya? Karena dia salah tapi enggak ngaku salah. Sufyan Atsauri pernah mengatakan, "Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Maksiat itu diterima taubatnya, tapi kalau bid'ah enggak diterima taubatnya. Kenapa? Penjelasannya adalah ketika orang bermaksiat dia ngaku salah. Tapi kalau orang melakukan perbuatan bid'ah, gimana dia ngaku salah? Wong dia menganggap bahasanya itu benar. Bahkan dia anggap itu berpahala. Makanya ketika dia tidak mengaku salah, dia tidak akan pernah melakukan penyesalan. Dan inti taubat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi ya, an-nadmu taubatun. Inti taubat adalah menyesal, nadam. Nah, bagian ini tidak bisa ditunda. Bagian dari inti taubat tidak bisa ditunda. Jadi ini harus segera. Seketika. Seketika, batasnya kapan? Sejak tahu. Begitu dia punya ilmu bahwasanya ini salah, maka harus dilakukan seketika sejak dia tahu kalau itu salah. Sehingga tidak boleh ditobat. Tidak boleh ditunda. Seringkali ya, kita membaca di WA ya, short story, cerita pendek, cerpen. Ada orang yang mau tidur, sebelum tidur dia mengatakan, besok saya akan tobat. Ternyata setelah itu dia gak bangun sampai kiamat. Nah, itulah cerita pendeknya. Baik, berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua, menjalankan konsekuensi taubat. Menjalankan konsekuensi taubat berarti menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan maksiatnya. Apa yang perlu diselesaikan? Misalnya tadi membuang harta haram, atau kalau bentuknya misalnya ada orang pernah memiliki tato, maka konsekuensi taubatnya adalah dengan menghilangkan tatonya misalnya. Dan bisa jadi konsekuensi taubat itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan. Kok bisa Pak? Wah, ini kalau saya jalankan akan memberikan mudharat. Tinggal di negeri kafir itu kesalahan. Nah, di saat itu ketika dia salah dan dia tahu kalau itu salah, dia menyesal. Konsekuensinya adalah hijrah menuju negeri muslim. Tapi dalam kondisi tertentu itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Dia kalau melakukan hijrah ke negeri muslim, mungkin dia akan dibunuh di perjalanan. Sementara dia tidak punya kekuatan yang cukup ya, untuk berangkat hijrah. Dia enggak punya, enggak tahu jalan dan seterusnya. Baik. Sehingga ini bisa ditunda. Bisa ditunda, bahkan ya, bahkan bisa jadi tidak dilakukan. Bisa tidak dilakukan. Tapi dengan ketentuan ya, karena kondisi tertentu. Karena kondisi tertentu. Jika itu dilakukan akan memberikan mudharat bagi dia. Anda bisa bayangkan, orang bertato di muka. Itu gimana cara ngilanginnya? Dia sudah taubat, saya ngaku salah. Ini dosa. Tapi dia kalau ngilangin itu, mungkin mukanya jadi rusak. maka bisa jadi itu dibiarkan sehingga tidak dia lakukan. Tapi selama masih bisa dilakukan, harus dilakukan meskipun butuh proses penundaan. Baik, bagian ini yang perlu kita pahami. Jadi ada taubat, ada konsekuensi taubat. Termasuk dalam masalah harta, di sana ada orang yang membeli rumah secara KPR. Taubatnya adalah dia menyesal. Selanjutnya menjalankan konsekuensi taubat, penyelesaian KPR. Itu butuh waktu. Gak mungkin taubat pagi ini, sore selesai, itu gak mungkin. Mungkin dia akan nyari utangan dulu ke sana, nyari utangan dulu ke sini, dan seterusnya. Nah, dalam menjalankan konsekuensi taubat, jangan sampai menimbulkan madarat yang lebih besar. Tidak boleh menimbulkan madarat yang lebih besar. Contohnya gimana? Menimbulkan madarat yang lebih besar. Misalnya ketika dia menjalankan konsekuensi taubat, malah merusak kehidupannya, malah menghancurkan semuanya. Nah, itu berarti menimbulkan madarat yang lebih besar. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ekstrim dalam sejarah dakwah Islam. Taubatnya orang Khawarij dari peristiwa tahkim, menurut mereka itu terlalu kebablasan, sampai akhirnya apa? Memberontak Ali bin Abi Thalib. Di pihak yang lain, taubatnya orang Syiah. Kenapa dulu kami tidak membela Husain yang dibunuh oleh orang-orang yang dia yang tidak suka dengan Husain, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa taubatnya? Kebablasan, sampai mukul-mukul badannya, sehingga timbullah aliran baru, yaitu aliran Syiah. Sehingga kadang ada orang yang melakukan taubat tapi memunculkan madarat yang lebih besar, menimbulkan madarat yang lebih besar. Ada orang yang taubat karena melakukan kesalahan tertentu, terus dia ceramah di mimbar, lalu dia sampaikan ke masyarakat, akhirnya malah dia diantemi misalnya, atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Intinya di bagian ini penting untuk diperhatikan, jangan sampai dalam kegiatan menjalankan konsekuensi taubat menimbulkan madarat yang lebih besar. Karena itulah bagian seperti ini selalu kita pertimbangkan untuk orang-orang yang mereka mau meninggalkan harta haram, hijrah. Kita menimbang sisi konsekuensinya. Sehingga ketika kami ditanya ini cara dan solusinya gimana, kita kadang memperhatikan kondisi keluarga, kadang memperhatikan bagaimana konsekuensinya ketika ini dijalankan. Karena jangan sampai menjalankan konsekuensi taubat menimbulkan madarat yang lebih besar. Ada orang misalnya tadi ya, punya tato di muka, kemudian difatwakan pokoknya apapun yang terjadi itu harus dibersihkan total, pakai apapun caranya. Akhirnya disiram air keras, ya rusak mukanya. Betul, tatonya hilang, tapi jadinya rusak mukanya. Harta haram kamu harus kamu bakar. Nah, dibakar. Ketika dibakar, padahal itu tidak bisa hilang dari rumah, nanti bisa membakar rumah. Itu berarti menimbulkan konsekuensi madarat yang lebih besar. Itu kan rumah hasil KPR, Pak ya. Baik, bakar itu rumah, Pak. Tetangganya yang kena nanti kalau rumah itu dibakar. Nah, jangan sampai ini terjadi. Nah, kadang orang yang dia tidak punya pandangan yang jauh, kayak gini sering terjadi pelanggaran. Tayyib. Dan Anda bisa perhatikan banyak kondisi kaum muslimin yang terlalu kebablasan dalam masalah menjalankan konsekuensi taubat sampai menimbulkan madarat yang lebih besar. Kemudian selanjutnya kita sambung ke tadi ya, ke masalah taubat dari harta haram syaratnya. Haram zatnya. Saya tidak perlu menyebutkan contohnya. Harta haram syarat zatnya dibagi lagi menjadi dua. Tidak punya manfaat mubah. Sama sekali tidak punya manfaat mubah. Maka jenis yang seperti ini nanti dibuang total ya. Nanti kita sebutkan. Yang kedua, ada manfaat mubah. Tayyib. Baik jenis yang pertama maupun yang kedua, baik jenis yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya tidak boleh dijual. Haram dijual. Ini penting ya. Pak, boleh enggak rokoknya saya jual ke orang kafir? Ya enggak boleh. Saya punya babi. Ya, boleh enggak saya jual ke orang kafir? Enggak boleh juga ya. Ini juga haram dijual. Untuk memperjualbelikan benda-benda haram zatnya seperti ini hukumnya dilarang. Yang kedua, yang tidak punya manfaat mubah, diapain? Dibuang. Dihilangkan dan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Sementara yang punya manfaat mubah boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah. Contohnya sesuatu yang mubah apa, Pak? Misalnya dikasihkan binatang atau dijadikan pupuk. Berarti nanti secara sengaja memberikan sesuatu yang haram bagi binatang. Hukumnya boleh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melewati daerah Hijr. Di mana itu Hijr? Hijr itu yang sekarang dikenal dengan Madain Soleh, tapi masih ada jarak sekian kilo dari Madain Soleh. Daerah umatnya Nabi Soleh yang dulu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ya, kaum Samud. Ketika Nabi SAW menuju ke Tabuk, dan Tabuk itu berada di utara Madinah, ya, dalam perjalanan satu bulan dari Madinah ketika itu, rombongan melewati daerah Hijr. Dan itu adalah tempat kaum Samud yang dulu dibinasakan oleh Allah. Puing-puing rumahnya masih ada. Dan di situ ada sumur. Nabi SAW mengingatkan para sahabat, siapapun yang lewat daerah sini harus nangis. Kalau enggak bisa nangis, dia harus menundukkan kepala dan berjalan cepat. Enggak boleh menikmati. Dan jangan ngambil airnya. Ternyata ada sebagian sahabat yang sudah ngambil airnya. Lalu dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fulan ngambil airnya. Kemudian Nabi SAW perintahkan, berikan air itu, kasihkan unta. Kemudian air itu diminumkan ke unta. Itu yang tadi kita sebutkan, bahwa ketika itu dilarang, maka dia boleh dimanfaatkan untuk yang sifatnya mubah. Misalnya, tadi ya, orang punya bangkai, maka dia boleh dimanfaatkan dengan cara disamak. Bagian yang tidak najis adalah bagian yang kering dari bangkai, itu boleh disimpan. Misalnya tanduknya diambil, kemudian dipakai untuk perlengkapan rumah tangga, silahkan. Atau kulitnya diambil, disamak, dipakai untuk sandal dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengatakan, idza dubighal ihab faqad tahur. Apabila kulit bangkai itu sudah disamak, maka statusnya suci. Tapi tidak boleh diperjualbelikan. Jadi sepatu misalnya, sepatunya dijual boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Ini dari kulit bangkai. Yang boleh itu dari kulit hewan yang disembelih secara syar'i dan hewannya halal. Tayyib. Ini terkait masalah rincian bagaimana cara tobat dan tobat dari harta haram syaratnya. Kemudian kita beralih ke harta haram karena cara mendapatkannya. Anda bisa buka halaman 220 ya. Harta haram karena cara mendapatkannya. Ini Anda kasih stabilo ya. Anda kasih stabilo. Harta haram karena cara mendapatkannya ada dua. Itu seharusnya di bold. Yang pertama adalah harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi. Para ulama memberikan rincian mengenai taubat bagi orang yang mendapatkan harta haram dengan cara yang dolim. Bisa dihapus. Coba Anda lihat di halaman 220. Para ulama memberikan rincian mengenai cara taubat bagi yang mendapatkan harta haram dengan cara dolim. Nah, di situ ada tulisan memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik. Anda kasih numbering A. Di sini numberingnya hilang ya. Anda kasih numbering. Yang pertama adalah A, memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik. Ulama sepakat, jika harta haram ini memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik, maka dia harus kembalikan ke pemilik. Sudah? Hal ini juga disyaratkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis dari Samurah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tu'addiya." Orang yang mengambil barang harus bertanggung jawab sampai dia kembalikan. Sehingga ketika ternyata barang itu rusak, wajib dia ganti. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "La ya'khudhanna ahadukum mata'a sahibihi jaddan wala la'iban." Janganlah kalian mengambil harta temannya, baik serius maupun main-main. Yang main-main kayak contohnya gimana? Main-main misalnya disembunyiin. Main-main nyembunyiin sandalnya temannya waktu di masjid. Ternyata hilang. Ya sudah, berarti dia harus ganti. Jika kalian menjumpai barang milik temannya, hendaknya dia kembalikan kepadanya. Tayyib. Sudah? Kemudian yang B. Tidak memungkinkan dikembalikan ke pemilik. Anda kasih numbering B. Anda kasih numbering B. Numberingnya hilang ya. Numbering A di halaman 220. Memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik. Numbering B. Penomoran B. Di halaman 221, tidak memungkinkan dikembalikan ke pemilik. Jika tidak memungkinkan dikembalikan ke pemilik, seperti hilang kontak dengan pemilik, atau pemiliknya sudah meninggal dunia, atau tidak kenal pemiliknya, bagaimana cara taubatnya? Dan itu banyak dialami oleh kaum muslimin di masa sekarang. Dulu, sebelum kenal sunnah, sebelum ngaji, mungkin di antara kita ada yang pernah naik angkot nggak bayar, atau jajan di kantin ngambil gorengan 10 lapor 5. Yang jualan sudah mati, dan bahkan kita sudah berada di luar kota. Dulu gorengan itu milik siapa? Nggak tahu. Pokoknya belinya di kantin sekolah. Atau hal-hal yang lain, kita mengambil harta orang lain sementara kita tidak kenal siapa pemiliknya. Lalu bagaimana cara taubatnya? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, tidak ada peluang taubat baginya, kecuali harus diserahkan ke keluarganya. Jika tidak memungkinkan untuk diserahkan ke keluarganya, maka tidak ada kesempatan taubat baginya. Pak naik angkot nggak bayar, berarti utang sama sopir dan punya pemilik angkot, betul? Nah, sopirnya di mana pak? Itu sudah puluhan tahun yang lalu, sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, waktu masih SMA. Ya itulah konsekuensi tobat kamu. Kamu harus cari sampai ketemu. Wah kayaknya nggak mungkin bisa ketemu. Baik, kalau nggak mungkin bisa ketemu, cari keluarganya. Apalagi keluarganya orangnya aja nggak kenal. apalagi anak dan istrinya. Sudah? Nah, kalau sudah enggak memungkinkan kayak gini, ketemu orangnya enggak mungkin, ketemu keluarganya juga enggak mungkin. Menurut pendapat yang pertama, tidak ada kesempatan taubat. Sehingga siap-siap saja ditagih di akhirat. Dulu pernah ngambil harta temannya, pernah ngambil harta orang lain. Harta yang dimaling, pemiliknya enggak ngerti. Pemiliknya siapa ini dulu? Waktu maling kan enggak kenalan dulu. Sehingga dia enggak punya, enggak tahu pemiliknya, enggak punya apalagi nomor kontak pemiliknya. Terus gimana cara mengembalikannya? Enggak ada peluang untuk itu, maka enggak ada peluang untuk tobat. Sehingga dia harus siap-siap untuk ditagih oleh pemiliknya di akhirat. Dan penagihan di akhirat tentu bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk apa? Pahala dan dosa. Anda punya pahala, harus Anda serahkan kepada pemiliknya. Atau jika Anda sudah habis pahalanya, maka pemiliknya nanti akan menimpakan dosanya kepada Anda. Dan itu yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan tentang kondisi al-muflis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu muflis? Para sahabat menjawab, "Man la dirhama lahu wa la mata." Yang namanya orang muflis itu, orang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit dan enggak punya harta. Duit enggak punya, perabotan enggak punya, harta enggak punya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih penjelasan. Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shadaqatin wa jihadin wa shiyamin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, bahkan pahala jihad. Berarti siapa muflis ini? Orang yang amalnya diterima. Makanya dia bawa kelak di hari kiamat. Ini pahala salat dia bawa, ini pahala puasa dia bawa, amalnya diterima. Berarti muflis itu orang yang ikhlas ketika beramal, makanya diterima. Dan dia sesuai sunnah ketika beramal, bukan amal bid'ah, makanya diterima. Sehingga bisa jadi orang muflis itu adalah mereka yang sudah kenal ngaji, yang paham sunnah, yang tahu bahasanya beramal itu harus sesuai dengan panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ikhlas, bukan tipe orang yang suka riya. Lalu dia selesai beramal, dia bawa itu pahala amal ke akhirat. Namun apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waqad daraba hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa syatama hadha wa zalama hadha. Tapi dulu dia pernah memukul si A, pernah menyakiti hatinya si B, pernah membawa uangnya si D. Dia utang enggak bayar misalnya, atau beli buku enggak bayar, atau yang lainnya. Wasafaka dama hadha, menumpahkan darahnya si A. Dia mendolimi si F. Akhirnya apa? Semuanya berebut pahala orang ini. Fa'in faniyat walam yuqdam alaih. Sampai akhirnya ketika pahala itu habis, sementara kewajiban yang harus dia tunaikan belum selesai, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Maka dosa-dosa orang yang dizalimi tadi akan diambil lalu dilemparkan ke orang ini, thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Makanya jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh masalah lisan. Bisa jadi Anda menganggap insya Allah tahajud yang saya kerjakan, puasa yang saya lakukan, ibadah yang saya lakukan sesuai sunnah dan insya Allah saya ikhlas. Anda tidak cerita-cerita ke orang lain. Saya bicara tentang keyakinan Anda. Mungkin Anda yakin amal Anda, Anda adalah amal yang sah diterima oleh Allah. Tapi masya Allah, enggak bisa jaga lisan. suka mengumpat, suka menggunjing. Sangat disayangkan tabungan-tabungan yang dia miliki ternyata tidak bisa dimanfaatkan, dia tidak bisa dia manfaatkan di akhirat gara-gara enggak bisa jaga lisan. Gara-gara enggak bisa jaga misalnya, enggak bisa jaga fisiknya. Tapi ingat ya, kezaliman lisan itu bisa menembus batas. Kalau kezaliman badan terbatas. Saya tidak bisa mukul orang yang jaraknya 3 meter di depan saya. Enggak sampai. Tapi lisan bisa memukul, menembus batas. Orangnya berada di luar kota, digunemi bisa, digunjing bisa, diomongin jelek-jeleknya bisa. Bahkan yang sudah mati sekalipun bisa. Saya punya dendam sama penghuni kuburan ini. Kau nak dihantem ya nisannya, dihantem nisannya. Sing loro awakmu. Tapi dibalas dengan cara lisan. Karena itu bisa jadi ya, wanita yang lemah secara fisik, lemah dia secara fisik, kalau berantem pasti kalah. Tapi pakai lisannya dia bisa menggerogoti kehormatan banyak orang. Hati-hati jemaah. Saya singgung wanita karena biasanya yang punya kebiasaan salah dalam menggunakan lisan adalah ibu-ibu, meskipun yang laki-laki juga banyak. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wanita diciptakan min dila, dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk manusia makin ke atas itu makin bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Yang kata para ulama itu isyarat bahwa bagian atas wanita itu yang lebih berpeluang bengkok, yaitu lisannya. Tayyib. Maka perlu dihati-hati jemaah. Kedzaliman-kedzaliman kayak gini sering tidak kita sadari sehingga kita melakukannya sementara, nanti kemudian kita ditagih di akhirat. Kita ditagih di akhirat. Dan jadilah manusia yang nol kedzaliman. Begitu meninggal dunia, kita pergi dari dunia ini, enggak ada satupun hak orang lain yang belum terselesaikan. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang pernah saya pukul sementara dia belum balas? Ya. Akhirnya ada sebagian sahabat yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam persilahkan, silahkan balas. Silahkan balas. Tayyib. Itu contoh bagaimana seorang rasul yang beliau ketika mendidik kadang sampai memukul sahabat. Tapi pukulan untuk mendidik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada mereka, silahkan balas. Agar beliau tinggalkan dunia ini dalam kondisi nol kezaliman. Karena itu pada waktu terjadi kenaikan harga, para sahabat datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga barang-barang banyak yang naik, karena itu turunkan harga untuk kami. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak turunkan harga. Beliau sampaikan, innallaha huwal qabidul basitu al musa'ir. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah zat yang menyempitkan dan melapangkan rizki para hambanya, dan dia zat yang menetapkan harga. Wa inni la arju ayu talibani ahadun bimadlamatin fi damin walamal. Dan aku khawatir, saya enggak ingin ada salah satu di antara kalian yang nanti nuntut saya di akhirat disebabkan karena kezaliman yang pernah aku lakukan, baik dalam masalah harta maupun dalam masalah darah. Karena itu beliau enggak mau nurunin harga. Kenapa? Beliau khawatir, ini harga kalau saya turunkan maka bisa jadi mendzalimi para penjual. penjualnya kulaknya 20 ribu. Diturunkan harganya jadi 15 ribu. Dia rugi. Disebabkan karena kebijakan Nabi SAW, para penjual yang kulaknya 20 ribu hanya dapat 15 ribu bahkan di bawahnya. Dia rugi. Dan itu dipahami oleh Nabi SAW sebagai bentuk kezaliman. Tayyib. Sehingga untuk bagian yang pertama ini, kita kembali tegaskan bahwa orang yang mendolimi orang lain dalam masalah harta, sementara dia tidak bisa mengembalikan karena tidak tahu pemiliknya, maka perbanyaklah beramal soleh, perbanyak sedekah dengan cara ikhlas. Semoga diterima oleh Allah, dan nanti kalau kezaliman yang dulu pernah kita lakukan ditagih oleh pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala kita itu kepada pemiliknya. Sehingga bayangkan, sudah berapa kali pelanggaran yang kita lakukan dalam masalah ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pendapat yang kedua. Orang yang membawa harta haram dengan cara yang zalim, sementara dia tidak bisa menjumpai pemiliknya. Menurut pendapat yang kedua yang saya sebutkan di halaman 223, ada peluang taubat bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang cara taubatnya. Yang pertama adalah disedekahkan atas nama pemilik. Disedekahkan atas nama pemilik. Anda kasih numbering ya. Di halaman 223. Paragraf yang ketiga dikasih numbering. A. Paragraf yang ketiga. Disedekahkan atas nama pemilik. Jika nanti ketemu pemilik, maka disampaikan bahwa harta beliau telah disedekahkan atas nama beliau. Jika pemilik ridho, pahala sedekah menjadi milik pemilik harta itu. Dan jika tidak ridho, harta itu diganti dan pahala sedekah menjadi milik orang yang mengambil harta. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, dan jumhur itu yang saya maksud adalah Hanafiyah, Malikiyah, Hambali dan yang lainnya. Pendapat ini berdalil dengan beberapa praktek para sahabat. Di antaranya diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah membeli seorang budak. Ketika Ibnu Mas'ud hendak mengambil uang, si pemilik budak ini pergi dan meninggalkan budaknya. Lalu ditunggui oleh Ibnu Mas'ud hingga beliau putus asa untuk bisa ketemu tuan si budak. Jadi belum dibayar, orangnya pergi. Kemudian Ibnu Mas'ud sedekah senilai uang itu dan mengatakan, Allahumma hadza an rabbil jariyah. Fa in radiya fal ajru lahu wa in ata fal ajru li wa lahu min hasanati biqadrihi. Ya Allah, ini adalah sedekah atas nama si pemilik budak. Jika dia ridha dengan sedekah ini, maka pahala menjadi miliknya. Dan jika dia datang menagih, maka pahala sedekah milikku dan dia berhak mengambil pahalaku sesuai nilainya. Sehingga jika dia nagih, kelak di akhirat, ya ini saya serahkan. Dan jika dia nagih di dunia, maka saya kembalikan uangnya, saya serahkan uangnya, dan sedekah kemarin, pahalanya jadi milik saya. Kemudian dalil yang kedua adalah riwayat yang terjadi di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Ada orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian orang ini taubat lalu melaporkan harta itu ke panglima pasukan. Tapi beliau menolak untuk menerimanya. Bagaimana mungkin saya bisa sampaikan ke semua pasukan sementara mereka sudah pulang berpencar? Kata sang panglima. Lalu datanglah Hajjaj bin Sya'ir. Beliau mengatakan, wahai fulan, Allah tahu semua pasukan, namanya dan nasabnya. serahkan 1/5 untuk yang berhak, dan sedekahkan sisanya atas nama seluruh pasukan. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan pahalanya kepada mereka. Saran ini pun dilakukan, dan ketika didengar oleh Muawiyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, li an akuna aftaituka bidzalika ahabbu ilayya min nisfi mulki. Andai saya memberikan fatwa seperti itu lebih saya cintai dibandingkan setengah kerajaanku. Baik. Sehingga menurut pendapat yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, dan kita tidak bisa mengetahui di mana pemiliknya, maka cara tobatnya adalah disedekahkan atas nama pemilik, dan Allah Ta'ala Maha tahu siapa pemiliknya. Yang kedua, diserahkan ke Baitul Mal. Anda kasih numbering B. Perhatikan halaman 224, ada bagian yang paling bawah, diserahkan ke Baitul Mal. Anda kasih numbering B. Untuk jenis atau untuk pendapat yang kedua ini adalah pendapat madhab Syafi'iyah, sebagaimana keterangan dalam Al-Majmu' karya An-Nawawi. Mereka beralasan bahwa waliul amr, yaitu pemerintah, lebih paham mengenai penyaluran harta itu, sehingga mereka lebih berhak untuk dipasrahi harta itu. Kesimpulannya, bahwa orang yang membawa harta haram milik orang lain dengan cara dolim, kewajibannya adalah bertobat kepada Allah dengan menyesalinya dan mohon ampun kepadanya. Selanjutnya dia jalankan konsekuensi tobat dengan mengembalikan harta itu ke pemilik. Jika tidak memungkinkan, kembalikan ke keluarga pemilik. Dan jika tidak memungkinkan, maka pendapat yang menurut pendapat ini, disedekahkan atas nama pemilik, ya, atau diserahkan ke Baitul Mal menurut pendapat Syafi'iyah. Baik, sekarang kita akan kasih rincian ya. Baik, barangkali kita memotong sedikit kesempatan tanya jawab. Kita akan bahas harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Haram karena zalim. Di sini kita bagi menjadi dua. Pertama, bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Nah, bisa dikembalikan itu urutannya pertama ke pemilik. Urutannya ini. Yang kedua, jika pemiliknya sudah meninggal, maka dikembalikan ke keluarga pemilik. Karena jadinya harta itu warisan bagi keluarga pemilik. Berarti untuk status yang kedua ini adalah jadi warisan. Sehingga harus dikembalikan ke keluarga pemilik. Pemiliknya sudah mati, ya sudah, ada ahli warisnya, maka kembalikan ke ahli warisnya, dijadikan sebagai warisan. Berikutnya, tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Sudah? Tidak bisa dikembalikan, itu ada banyak kemungkinan. Pertama, karena tidak diketahui pemilik, juga tidak diketahui keluarganya. Atau kemungkinan yang kedua adalah karena harta itu milik negara, yang pemiliknya jumlahnya banyak. Maka di sini kita bisa kasih rincian. Pertama, jika itu milik negara, sehingga tidak bisa dikembalikan ke personal. Jika itu milik negara, maka wajib diserahkan ke Baitul Mal. Wajib diserahkan ke Baitul Mal. Seperti hasil korupsi dan seterusnya. Yang kedua, jika milik pribadi, jika milik pribadi, sementara pemiliknya kita tidak tahu dia ada di mana, tapi dia milik pribadi. Nah, untuk jenis yang kedua ini ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Yang pertama, disedekahkan. Disedekahkan atas nama pemilik. Nah, yang kedua, diserahkan ke Baitul Mal. Yang ketiga, enggak ada taubat. Enggak ada cara konsekuensi taubat. Bukan enggak ada taubat ya, dia sudah taubat. Enggak ada cara konsekuensi taubat. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini adalah siap-siap saja ditagih di akhirat. Baik, ini pendapat jumhur, dan ini yang saya nilai lebih mendekati, lebih kuat. Ini pendapat Syafi'iyah, dan ini pendapat sebagian ulama. Tadi kita singgung kayaknya Ibnu Hazm ya, dan beberapa ulama yang lainnya. Tayyib. Nah, untuk jenis yang pertama, Anda bisa salurkan ke semua kegiatan sosial, sosial keagamaan yang di situ bernilai pahala. Harus yang bernilai pahala ya. Yang tidak bernilai pahala enggak boleh. Misalnya, boleh enggak saya serahkan untuk panitia 17-an? Ya enggak boleh ya. Harus yang bernilai pahala karena niatnya disedekahkan. Untuk yang kedua, serahkan saja ke Baitul Mal dan Anda sudah lepas tanggung jawab. Yang ketiga, karena enggak ada taubat, berarti persiapkan amal soleh yang nanti bisa Anda jadikan sebagai tabungan jika ternyata pemiliknya nagih di akhirat. Tayyib. Ini yang perlu kita perhatikan terkait masalah membawa harta haram karena zalim. Berarti kita masih punya satu lagi, yaitu haram karena cara mendapatkannya. Karena harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Seperti riba, kemudian hasil menang judi dan seterusnya. Namun insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Tayyib. Dan kita masih punya sisa waktu. Baik, kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung di line telepon 0812 2444 3344. Kita angkat penelpon pertama. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau nanya, suaranya kan biasanya ada kartu member. Nah, bila kita belanja menggunakan kartu tersebut, kita biasanya dapat diskon atau harganya kurang dari harga normal. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita menggunakan kartu member tersebut agar harga diboleh itu lebih murah? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Terus, kartu membernya berbayar atau gratis? Kalau nggak salah itu nggak bayar, pertama ngambil. Free ya? Iya, terus kalau mau berbayar, Ustaz, gimana hukumnya? Baik. Berbayar dan tidak berbayar. Nah, yang kedua, Ustaz, biasanya kan kalau anak-anak ada toko, terus kadang distributor mengeluarkan barang dagangannya kepada kita dengan program, semuanya ambil 10 box barang, terus bonusnya 1 box, atau program diskon, diskonnya ambil 10 box, diskonnya 10%. Apakah boleh kita mengambil program tersebut, Ustaz? Baik. Terkurnya Ustaz, Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kartu member, kesimpulannya, jika gratis hukumnya boleh, jika berbayar, goror. Kenapa kok bisa disebut goror? Insya Allah akan kita bahas ketika kita mengkaji tentang masalah ilah jual beli yang haram. Dan itu belum kita singgung ya, itu di bagian belakang buku ini, tentang masalah definisi gharar dan batasan gharar. Nanti akan kita bahas mulai halaman 244. Masih jauh, sementara kita sekarang baru di halaman 225. Tayyib, mohon untuk bersabar. Sehingga kesimpulannya untuk sementara, bahasanya kartu member itu jika berbayar hukumnya haram, tapi kalau gratis hukumnya diperbolehkan. Kemudian distributor ngasih diskon, atau ada program, kalau ibu ambil 10 nanti dapat diskon, atau beli banyak dapat diskon, boleh gak ikut program kayak gini? Jawabannya boleh, karena adanya perubahan harga di fase penawaran, hukumnya diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah variasi harga disebabkan karena tidak bisa membayar tepat waktu. Variasi harga karena waktu. Anda kalau nyicil 1 tahun harganya 2 juta, kalau nyicil 2 tahun harganya 3 juta, itu tidak boleh. Karena jadinya enggak jelas. Ketika dia selesai transaksi mau 1 tahun atau 2 tahun, ya gampang saja kalau saya bisa lunas setahun 2 juta, kalau enggak bisa lunas ya jadi 2 tahun dan harganya jadi 3 juta. Kayak gini dilarang, dan dulu sudah pernah kita bahas yang seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Yang pertama, kalau misalkan saya tidak ingat lagi berapa banyak dan siapa orang yang pernah saya ambil hartanya secara batil, karena mungkin dari zaman dulu ya Ustaz ya. Ini cara pengembaliannya bagaimana ya Ustaz? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua gini Ustaz, kalau misalkan ada harta yang pernah diambil dengan cara batil tapi kemudian dimanfaatkan, misalkan ada ayam satu saya ambil tapi sudah bertelur dan sudah saya kawinkan, sudah punya banyak gitu, itu sebagian sudah saya jual, sudah saya makan, itu apakah bagaimana pengembaliannya gitu Ustaz? Apakah hanya pokoknya atau beserta semua hasilnya Ustaz? Baik. Itu Ustaz. Dan cara pengembaliannya bagaimana Ustaz? Apakah boleh diam-diam Ustaz? Karena saya takut kalau nanti malu atau gimana gitu Ustaz. Tayyib. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Kalau kita sudah enggak ingat lagi jumlah harta haram yang pernah kita ambil dari orang lain, gimana cara penyelesaiannya? Masya Allah ya. Memang seringkali kita itu melupakan kezaliman, padahal Allah tidak pernah melupakan kezaliman. Ahsahu Allah wa nasuhu. Allah berfirman, ahsahu Allah, Allah menghitungnya, wa nasuhu, dan manusia melupakannya. Dan itulah karakter kita. Kalau salah kita cenderung melupakan, tapi kalau berbuat baik cenderung kita ingat. Sehingga kita jadi ujub dengan amal taat, sementara kita tidak punya rasa takut dengan amal maksiat. Salah cenderung kita ingat, amal taat, amal baik, atau salah cenderung kita lupakan, kalau amal kebaikan cenderung kita ingat. Karena kita terlalu husnudzon dengan diri kita, suudzon dengan orang lain. Kemudian, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu di antara saran yang diberikan oleh para ulama adalah dengan wasiat. Ketika itu baru terjadi di akhir, atau penyesalan itu baru muncul di akhir hayatnya, dianjurkan bagi orang yang dulu hartanya gak bersih, maka bagi dia dianjurkan untuk berwasiat. Berwasiat dengan setengah hartanya, dengan sepertiga hartanya ya, untuk memastikan bahwa ketika dia mati sudah enggak lagi membawa harta haram. Atau jika dia masih dalam kondisi sehat, masih produktif, perbanyak sedekah dan ikrarkan di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, jika engkau menerima pahala sedekah ini, maka berikan ya hak-hak orang lain yang pernah saya bawa, yang belum bisa saya kembalikan, atau yang tidak saya ketahui, dan Allah Maha tahu. Semoga nanti mereka tidak nagih di akhirat. Karena Anda sudah menyediakan pahala untuk nantinya diberikan kepada mereka di akhirat. Diiringi dengan harapan besar, semoga diterima, semoga diterima. Maka begitu Anda berinfak, gak ada perasaan ujub sepeser pun, belum tentu ini jadi pahala saya. Mungkin bisa jadi ini hanya untuk kafaroh dosa saya. Sehingga kalau seperti itu masih ujub, masih riya, gak ikhlas, ya, apa yang bisa Anda harapkan untuk bisa menyelamatkan diri Anda? Sementara ini gak diterima. Makanya begini, ini hanya sebatas teori pribadi saya ya. Barangkali bisa Anda ikuti. Tempat yang paling sering kita melakukan kedzaliman adalah di jalan. Itu mungkin paling sering dan kita menganggap itu hal biasa. Klakson tidak pada tempatnya, mungkin kadang nyalip orang bikin kaget. Mungkin karena pengaruh apa kendaraan yang suaranya kenceng ya. Pakai fish air. Wah. Kemudian ganggu tetangga samping kanannya. Atau pakai motor apa? Motor King. Saya tidak tahu kenapa orang setiap kali pakai motor King itu pasti harus ngebut. Karena begitu dia pakai motor kayak gitu, dia jadi orang gua-gua. Ini semua yang harus dengar suara motor saya. Dia harus ngebut. Kalau nggak ngebut, waduh, kurang keren. Dia harus ngebut. Yang kayak gini, dia mendolimi kanan kirinya, dia gak tahu, dia gak sadar, dia santai saja. Baik, kita sering melakukan itu. Nah sekarang dibalas ya. Ketika kita di jalan, mungkin kita kecipratan. Wah, pas lagi hujan, nyiprat ya. Kita marah. Nah begitu Anda marah, ingat, mungkin saya pernah melakukan ini kepada orang lain, tapi saya gak sadar. Nah sekarang dibalas. Sekarang dibalas. Dan biarkan saja. Atau kita kaget karena dikelakson orang. Kaget kita. Wah. Mungkin saya dulu pernah ngelakson orang yang bikin kaget. Nah sekarang dibalas. Dah. Anda jadikan itu sebagai kafaroh. Saya gak balas, saya gak balas. Semoga jadi kafaroh, semoga jadi kafaroh. Baik. Jadi kesalahan kita, kafarohnya adalah kesalahan orang lain yang terjadi pada diri kita. Sehingga pada saat kita di jalan, kita santai. Kemudian kita kaget, kita kecipratan air, kita disalip kaget. Lalu Anda, sudahlah, semoga ini jadi kafaroh. Baik. Cara-cara seperti ini yang bisa kita lakukan. Semoga menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Atau Anda mendengar, si A itu grenengi saya, si A menggunjing saya. Nah, semoga ini jadi kafaroh karena saya pernah grenengi si B. Dan aneka kezaliman orang lain pada diri kita itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang sampai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabat, beliau mengatakan akan datang dari pintu ini, dari arah ini ahlu surga. Datanglah sahabat A. Di kesempatan yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang dari arah ini seorang ahli surga. Datang juga sahabat A. Sampai yang ketiga, di kesempatan yang ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang dari arah ini seorang ahli surga. Dan ternyata yang datang adalah sahabat A. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran, amal sahabat A ini apa? Datanglah beliau ke rumahnya, minta izin. Boleh enggak saya tidur di rumah kamu? Saya ingin lihat. Atau wallahualam mungkin beliau katakan saya punya masalah dengan bapak. Diizinkan. Selama 3 malam. Tahajudnya biasa saja, dia bangunnya mendekati subuh. Dan orang ini juga enggak puasa sunnah. Selama Abdullah bin Amr tinggal di situ, ibadahnya biasa. Akhirnya dia pulang. Saya enggak mendapatkan apapun yang istimewa. Kemudian orang ini mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya setiap kali saya sebelum saya tidur, maka saya berikrar di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, semua bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadaku, baik saya digunjing, saya dihina, saya dicela, baik atas pengetahuan saya maupun tidak sepengetahuan saya. Saya ikhlaskan semuanya. Saya ikhlaskan semuanya. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang ini. Nah, sehingga yang tidak ingat lagi, Anda bisa banyak sedekah, ya. Dan jadikan itu ikhlas, dan bayangkan bisa jadi ini hanya kafarah untuk dosa saya, sehingga saya enggak mendapatkan hasil sepeser pun. Dengan cara ini, maka tidak akan ada perasaan ujub, saya sudah beramal besar, saya sudah ngasih banyak, enggak ada. Karena bisa jadi kita enggak dapat manfaatnya. Kenapa? Hanya untuk kafarah dari dosa yang kita lakukan. Kemudian tentang turunannya, bagaimana turunannya? Baik, saya tuliskan ini satu kaidah, ya. Kaidahnya mengatakan, al-mal wa ma yatawalladu minal mal. Al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunan harta milik pemilik harta. Harta dan turunannya menjadi milik pemilik harta. Sehingga Anda ngambil ayam tetangga, lalu ayam itu bertelur, beranak pinak, maka seluruh anaknya milik tetangga. Dalilnya adalah peristiwa tiga orang yang masuk ke dalam gua, lalu dia berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amalnya. Salah satunya, ya Allah, dulu ada karyawan yang gajinya belum saya bayarkan, kemudian saya belikan seekor kambing, kemudian beranak, sampai akhirnya setelah sekian tahun karyawan itu ngambil, diserahkan semuanya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf, barangkali pertanyaan yang lain belum bisa kita layani karena waktunya sudah habis, Anda bisa sampaikan di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.